dan naik pai bajalan marantau ma adu untung nanjo para sayang katonyo pai indak kalamo dinanti indak kunjung tiba tahun batu kan simba ganti lah lare basabaan dia basabala sayang menanti di ranah minang jencame adia jo janji-janji di batin arek babu mati siang tagamang malam tak seso baitu arek babu mah.